Pertanyaan pertama, bismillah, Ustaz tolong jelaskan tentang talak dan seperti apa proses talak 1, 2 dan talak 3. Seingat saya sudah disampaikan pada pekan lalu ya. Yang jelas kalau talak 1, talak 2, talak 3 adalah talak yang diselisihi atau yang diselingi dengan rujuk. Baina talak al-awwal wa tsani ada rujuk. Di antara 2 dan 3 juga ada rujuk. Kalau tidak ada rujuk di antara salah satunya, maka tidak dihitung 2 atau 3. Misalnya seorang berkata pada istrinya, aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu, 3 kali. Itu tetap jatuhnya talak 1. Kalaupun berkata, aku talak engkau, talak 3, tetap jatuhnya 1. Aku talak engkau, talak 13, talak 30, talak 33, tetap jatuhnya 1. Dihitung 2 kalau ada rujuk. Dia talak, kemudian dia rujuk kembali. Setelah rujuk, talak lagi. Baru itu yang kedua. Setelah rujuk yang kedua berjalan, tiba-tiba terjadi lagi kasus, kemudian ditalak lagi. Maka saat itu talak 3. Kalau sudah talak 3, maka tidak boleh kembali lagi selama-lamanya sampai dia menikah, sampai wanita tadi menikah dengan orang lain. Dan kalau qadarullah, tidak direncanakan ya, tidak direncanakan dan tidak boleh direncanakan. Kalau qadarullah cerai lagi, baru bisa rujuk kepada suami yang pertama. Baik. Adapun kalau direncanakan, maka itu dikatakan seperti taisil musta'ar. Itu adalah hilah yang haram. Taisil musta'ar itu kambing pejantan piaraan. Kambing pejantan bayaran. Kamu nikahi bekas istri saya, nanti setelah kamu nikah, kamu cerai lagi. Awas, jangan disentuh. Ini disebut oleh Nabi SAW dengan sebutan yang sangat menghinakan, Tais al-musta'ar, kambing penjantan bayaran. Jangan mau. Itu haram yang demikian. Tetapi kalau terjadi dengan tidak direncanakan, nikah dengan orang lain kemudian cerai kembali, maka baru bisa rujuk kepada yang pertama. Begitu tentang talak 1, talak 2 dan talak 3. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan berikutnya, bismillah, Ustaz, setiap mau berhubungan suami istri, terlintas di pikiran saya perkataan Rasulullah SAW yang mengatakan, seandainya kamu tahu apa yang aku lihat, pasti kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kemudian saya menjadi seperti tidak bergairah lagi. Apakah ini talbis syaitan? Jazakumullah khairan. Nah, bisa jadi talbis syaitan, bisa jadi pula karena keterbatasan ilmu kita. Mengapa? Semestinya kalau engkau sudah berhajat pada istrimu, maka yang kamu ingat adalah hadis Rasulullah SAW. Inni mukathirun bikumul umama yawmal qiyamah. Sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya umatku yawmal qiyamah. Nabi SAW menyatakan tazawaj. Al-wadudul walud. Nikahlah dengan perempuan-perempuan yang peranak, yang penyayang. Hingga aku akan membanggakan jumlahnya umatku nanti yawmal qiyamah. Sehingga yang diingat seharusnya, yang mendukung apa yang kamu hasratkan tadi, yaitu tentang memperbanyak keturunan. Mudah-mudahan dengan jima' kamu malam itu akan barokah, dan kemudian menyebabkan biiznillah, dengan izin Allah, dia hamil kemudian melahirkan seorang anak. Dan itu mendukung keinginan Rasulullah SAW, fa inni mukathirum bikumul umama yawmal qiyamah. Atau engkau mengingat hadis Rasulullah SAW yang lain, ketika Rasulullah SAW menyatakan, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, ketahuilah bahwa pada kemaluan kalian ada sedekah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, afi bud'i ahadina sedekah, apakah pada kemaluan kami juga ada sedekah? Iya, kata Nabi, kalau engkau berikan pada yang haram, bukankah itu berdosa? Iya, kalau begitu ketika engkau berikan pada yang halal, akan mendapatkan pahala sebagai sedekah. Engkau berikan sedekah pada istrimu, engkau memberikan kebaikan padanya, maka hendaklah engkau berharap dari Allah Subhanahu wa taala pahala, berharap dari Allah taala agar mendapatkan keturunan yang saleh, dan ucapkan bismillah janibna syaitan wa janibna syaitan ma razaqtana. Ucapkan, ya Allah, jauhkan dariku syaitan, dan jauhkan syaitan dari apa yang kau rizkikan padaku nanti. yakni pada anak turunannya nanti. Sehingga jangan justru sebaliknya mengingat perkara suruh banyak menangis, jangan banyak tertawa. Barakallahu fikum, banyak menangis ketika engkau tahajud di malam hari, minta ampun pada Allah atas dosa-dosamu. Ketika engkau meratap di hadapan Allah Ta'ala istighatha, silakan menangis. Barakallahu fikum. Demikian pula ketika engkau bersyukur kepada Allah Ta'ala atas kenikmatannya, berlinang air mata, menangis betapa banyaknya kenikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika engkau mendapatkan kenikmatan di malam itu bersama istrimu, juga kadang berlinang air mata syukur, betapa aku diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar. Barakallahu fikum. Wallahu Ta'ala a'lam bissawab. Berikutnya, bismillah, maaf mau bertanya. Seorang suami pernah menceraikan istri satu kali, kemudian rujuk kembali, dan setelah beberapa tahun keributan terulang kembali. Tapi si suami tidak mau menceraikan si istri, takut kalau si istri minta kembali lagi. Akan tetapi si suami bilang sama si suami keluar rumah jika si istri membuat surat rapat. Yang jadi pertanyaan, apakah sudah termasuk cerai karena si suami memerintah istri untuk membuat surat rapat? Dan yang kedua, bolehkah mereka rujuk lagi jika sudah jatuh surat rapat? Jazakallahu khairan. Ini pertanyaannya mengandung pertanyaan. Iya, maksudnya. Kenapa dia bilang si suami keluar rumah jika si istri membuat rapat? Emang rumahnya punya siapa? Yang umum itu adalah rumah suami. Tapi kok ini suaminya akan keluar rumah jika si istri membuat surat rapat? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apa surat rapat itu? Khulu, bukan? Walam. Barakallahu fikum. Sesungguhnya yang namanya pemimpin rumah tangga adalah suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi para wanita. Mengapa dia justru yang meminta dirapak oleh istrinya? Ini agak keanehan juga, barakallahu fikum. Dan kenapa juga dia harus takut kalau istrinya minta kembali? Padahal disebutkan dalam Al-Quran, as-sulhu khair. Kalau menginginkan keduanya untuk sulh, untuk damai kembali, rujuk kembali, kata Allah, as-sulhu khair. As-sulh khair. Kalau mau rujuk kembali, itu bagus, itu baik. Kenapa takut? Takut istri mau minta rujuk kembali. Jadi nasihat pertama kepada sang suami, hendaklah dia bersikap bijak dalam menceraikan. Kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki, memang solusinya adalah cerai. Dan kalau ternyata sang istri berubah, meminta maaf, kemudian bertekad untuk berbuat baik atau bertekad untuk memperbaiki dirinya, walhamdulillah, syukurilah, maka rujuk kembali. Kalau terjadi lagi, ya cerai kembali. Kalau ternyata dia berubah, walhamdulillah, ada tanda-tanda kebaikan, rujuk lagi. Kalau sudah ketiga kalinya, maka otomatis secara hukum syariat, memang tidak boleh kembali lagi. Gak usah takut, memang tidak akan kembali dan tidak bisa kembali. Sedangkan ini baru dua. Barakallahu fikum, engkau tidak tahu dirimu apakah hari ini atau besok atau lusa akan berubah atau tidak. Bisa jadi hari ini engkau mengatakan tidak mau aku kembali sama dia, tidak sudi kembali selama-lamanya. Tapi setelah seminggu terpikir, duhai kiranya aku kemarin terlalu keras, duhai kiranya kalau aku maafkan. Mulai berbeda keadaannya, sehingga jangan diputus pintu itu, jangan ditutup pintu rujuk. Jangan kemudian menyatakan aku tidak mau rujuk, kau rapak saja aku biar tidak ada rujuk lagi. Barakallahu fikum. Walaupun rapak, kalau maknanya adalah khulu, ya, artinya pemutusan hubungan suami istri dengan permintaan istri ke pengadilan, itu khulu, maka memang tidak bisa rujuk kecuali nikah ulang. Masih bisa juga nikah ulang. Wallahu ta'ala a'lam. Dan kalau sang suami mendesak istri untuk khulu dengan berbagai macam cara, Apakah dengan ucapan atau dengan kondisi dibikin dia kesusahan, dibikin dia sampai mengatakan kalau gitu cerai saja. Silakan minta ke pengadilan. Karena ingin agar maharnya kembali. Karena kalau istri yang gugat cerai, itu mahar dikembalikan. Mungkin maharnya besar, kebun misalnya, atau tanah yang luas, itu dikembalikan semuanya. Kalau seperti ini maunya, astagfirullah, itu adalah kedzaliman yang haram. Tidak boleh mengkondisikan, menekan agar istri minta cerai. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Berikutnya Ustaz, maaf Ustaz mau bertanya, ibu dan bapak tiap hari berantem terus, bahkan sudah lama sekali tidak harmonis, dikarenakan bapak akhirnya ini suka berbohong, tidak jujur atau tidak terbuka, bahkan sempat kepergok pernah SMS atau telepon wanita lain yang bukan ibu saya. Untuk menyikapi orang tua yang seperti ini bagaimanakah ya Ustaz, dan apakah solusi untuk membantu orang tua memecahkan masalah mereka? Dikarenakan kita anak kandung, dikarenakan kita anak kadang-kadang ikut jadi korban, bahkan disalahkan jika tidak ikut membela salah satu dari orang tua saya. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan. Sebagai seorang anak sebaiknya menghindar saja. Saya nasihatkan untuk menghindar dari urusan bapak dan ibunya, karena kamu tidak tahu lebih banyak dari mereka. Kamu lihat ketika bertikai saja. Tetapi apa yang dipertanyakan secara rinci, dan siapa yang ditelepon tadi, dan apakah sudah menikah atau belum, barangkali sudah ada istri yang kedua, dan seterusnya, kamu tidak tahu. Sehingga sebaiknya kamu menghindar, dan kamu tetap perlakukan ibumu sebagai ibumu, dan perlakukan bapakmu sebagai bapakmu. Jangan ada perubahan sikap pada mereka, karena mereka semuanya tetap ibumu dan bapakmu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Berikutnya, bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, izin bertanya, bolehkah seorang suami menceritakan keburukan istrinya pada istri lainnya? Alhamdulillah sudah disinggung tadi dalam kajian. Kalau engkau ingin merayu, dan itu sunnah merayu sang istri, tidak perlu dengan menjelekkan istri yang lain. Cukup dengan yang seperti tadi, engkau lebih dari dia dalam masalah ini, engkau lebih menonjol, engkau lebih tinggi, apa bisa disaingi masalah ini oleh dia? Itu cukup. Tidak perlu kemudian dengan menggibahi yang lainnya. Barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya, bagaimanakah juga bagaimana juga jika status istri kedua yang tidak direstui ibunya ya, yang tidak direstui ibunya suami, sehingga sudah lebih dari 10 tahun keberadaan istri kedua juga anak-anaknya disembunyikan. Sekali lagi, bagaimana juga jika status istri kedua yang tidak direstui ibunya suami, sehingga sudah lebih dari 10 tahun keberadaan istri kedua juga anak-anaknya disembunyikan. Jazakallahu khairan. Gak ada kaitannya. Oh, gak ada kaitannya. Iya, ibu dari suami setuju atau tidak setuju gak ada kaitannya. Barakallahu fikum. Karena pernikahan tetap sah kalaupun ibu sang suami tidak setuju. Wallahu ta'ala a'lam. Berikutnya, maaf Ustaz, semoga selalu dijaga oleh Allah Ta'ala. Amin. Izin untuk bertanya, bolehkah berhubungan suami istri di kamar mandi? Jazakumullah khairan atas jawabannya. Nah, yang pernah saya dengar adalah hadis tentang Rasulullah SAW mandi bersama istrinya dari satu bejana. Dalam riwayat yang sahih Bukhari dan Muslim, disebutkan dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallam min ina'in wahid. Demikian pula dari istri lainnya disebutkan bahwa aku pernah mandi bersama Rasulullah sallam dari bejana yang sama. Naghtarifu minhu jami'an. Kami saling mengambil dari bejana tersebut. Muttafaqun alaih. Bahkan dalam riwayat disebutkan fayubadiruni hatta aqulu da'li da'li. Sampai berebut air, ini senda gurau ya, berebut air sampai aku berkata kepada Allah SWT, ya Allah, sisakan untukku. Ini yang terjadi. Adapun masalah jima di kamar mandi saya tidak tahu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Pertanyaan berikutnya, bismillah, maaf Ustaz mau bertanya, bagaimanakah sikap kita sudah yang sudah cukup umur ya? Bagaimanakah sikap kita yang sudah cukup umur untuk menikah tapi tidak pede, tidak percaya diri untuk menitipkan biodata ta'aruf atau kenalan? Sudah pernah coba dititipkan cuma gagal hingga malu untuk memulai lagi. Sedangkan orang tua sudah menuntut untuk segera menikah. Sudah beberapa kali ada keluarga yang ingin menjodohkan, tapi saya menolak karena ingin dengan yang semanhaj. Terus pertanyaannya? Tidak ada. Ya, tapi sebagai apa ya? Mungkin sebagai saran Ustadz mungkin. Sudah cukup umur tapi enggak pede untuk menitipkan biodata ta'aruf. Iya. Nitipkan pada siapa? Oh, bagaimana sikap kita jadi? Bagaimana sikap kita yang sudah cukup umur untuk menikah tetapi tidak pede, tidak percaya diri untuk menitipkan biodata ta'aruf? Sudah pernah dicoba dititipkan cuma gagal hingga malu untuk memulai lagi. Nitipkan pada siapa? Ini saya enggak paham. Pola. Apa pakai biro jodoh? Enggak usah pakai titip-titipan. Langsung aja. Kamu datangi orang tuanya, Pak, saya ingin lihat anak bapak. Berani enggak? Harusnya sudah berani dong. Kalau dianterin, Ustaz? Iya, boleh dianterin sama siapa? Sama kerabatnya, saudaranya, temannya. Untuk menemui orang tuanya, bukan anaknya. Yeah. Kalau ketika nador anaknya, sendirian saja. Enggak boleh bawa siapa-siapa. Dan wanitanya, tentunya ditemani bapaknya. Nah, jangan takut, barakallahu fikum. Tawakkalallah. Datangi ya, dengan mantap ya, bilang sama bapaknya, saya ingin nazar anak bapak, kalau saya cocok saya akan menikahi anak bapak. Nanti kan akan ditanya, kamu siapa? Saya Fulan bin Fulan. Dari mana? Dari Fulani. Kamu belajar di mana? Ila akhirnya ya. Barakallahu fikum. Pertanyaan terakhir, Ustaz, apakah boleh istri minta pisah rumah kepada suami dengan mertua disebabkan di rumah mertua ada ipar laki-laki dan keponakan laki-laki yang membuatnya tidak nyaman? Apakah termasuk hak istri mendapatkan tempat tinggal yang layak dari suami? Iya, boleh-boleh saja minta seperti itu. Artinya perkara yang wajar seorang istri meminta tempat yang lebih layak dalam artian syar'i. Bukan yang lebih bagus, mewah, bukan, tetapi lebih syar'i, yang tidak ada ipar di sana, tidak ada orang yang bukan mahram, akan susah dia hijabnya di sana. Tidak mengapa, tetapi catatannya adalah tidak memaksa, karena bisa jadi suami belum mampu untuk kontrak rumah sendiri, atau suami punya halangan sesuatu, atau suami memiliki tanggung jawab terhadap ibunya atau orang tuanya, ila akhirnya. Masih ada ihtimalat, kemungkinan-kemungkinan, sehingga tidak mengapa sampaikan dengan baik-baik pada suami, mudah-mudahan diberi. Kalau belum diberi, sabarlah sampai Allah SWT memberikan jalan keluar. Barakallahu fikum.